Ya Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian kami semalam Jumat Musala Al-Manar Bejen Bantul Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal soleh membaca, mendengarkan, menyimak, mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan tentang khisalul fitrah, tentang sunnah-sunnah fitrah. Hadis yang terakhir di pembahasan ini tentang masalah sunnah fitrah adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar radallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan ahfus syawaribah. Pangkaslah dengan sungguh-sungguh yang namanya kumis. Wa afu al-liha, dan biarkanlah lihyah atau kurang lebih jenggot. Muttafaqun alaih. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka di hadis ini terdapat hadis di sini terdapat hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahfu syawariba. Ahfu itu makna asalnya adalah berlebihan dan bersungguh-sungguh. Sehingga yang dimaksud dengan ahfu syawariba adalah kalian bersungguh-sungguh, bersemangat untuk memotong kumis, yaitu manakala kumis tersebut telah panjang sehingga memasuki, sudah mulai memasuki ruang bibir atas. Wa'fu al-liha, dan lebatkanlah, artinya biarkanlah tumbuh lebat. Al-liha yaitu lihya. Berkenaan dengan demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan memangkas kumis satu hal yang sangat-sangat ditekankan, karena terdapat hadis Nabi SAW yang diriatkan Imam Ahmad. Nabi katakan, malam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tidak memangkas kumisnya, membiarkan tumbuh lebat kumisnya, maka dia bukan bagian dari kami. Ya, berkenaan dengan masalah tentang masalah ini, ada kutipan menarik, ya. Qalal ulama menyampaikan berkenaan dengan lihyah, ya, berkenaan dengan jenggot. Yang kemarin kita sampaikan sebenarnya lihyah itu diterjemahkan dengan jenggot itu tidak maksimal, karena lihyah dalam bahasa Arab itu mencakup tiga rambut atau tiga bulu. Yang pertama adalah yang di dagu, yang kemudian yang kedua adalah yang ada di rahang, rahang kiri ataupun rahang kanan. Kemudian yang ketiga yang tumbuh di pipi. Ya, maka dia di dagu, kemudian jika ada yang tumbuh di rahang kiri ataupun kanan, maka dia ini termasuk lihyah. Demikian juga pada sebagian orang di pipinya tumbuh bulu, maka ini juga lihyah. Sehingga jika kita terjemahkan lihyah dengan jenggot, itu tidak memindah dan mentransfer seluruh maknanya. Ya, karena ada yang tertinggal. Ya, dengan dari terjemah lihyah dengan jenggot. Ya, di sini ada kutipan menarik, ada para ulama mengatakan, ya, berkenaan dengan masalah lihyah itu terdapat sejumlah tindakan yang terlarang, yang boleh jadi sebagiannya itu lebih buruk daripada yang lain. Yang pertama, diwarnai dengan warna hitam padahal dia sudah beruban. Maka ini sama dengan hukum memberikan warna hitam atau mencat dengan warna hitam untuk rambut yang sudah beruban. Yang ini satu hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengubah rambut yang sudah yang putih beruban dianjurkan. Namun dilarang dengan warna hitam. Tentang rambut yang beruban Nabi katakan ghayyiru hadza wa jannibu as-sawada. Ubahlah warna uban yang sudah memutih ini dengan warna yang lain, namun hindari dan jauhi warna hitam. Yang kedua, jenggot yang masih hitam malah diputihkan dengan pemutih, jadi dikasih pewarna putih padahal masih hitam supaya lebih kelihatan sepuh atau gimana ya, sehingga sah kalau disebut simbah dan sebagainya, simbah dalam makna yang positif ya. Kemudian yang ketiga adalah mencabutinya, dicabuti bulu-bulunya. Kemudian yang keempat, kemudian ditata sedemikian rupa sehingga jenggot itu nampaknya dia bertumpuk. Nggak tahu ada kreativitas jenggot digimanakan, sehingga jenggotnya kelihatan tertata bertumpuk. Kemudian yang lainnya adalah menambahinya. Boleh jadi ditambahi diikat apa, benang atau apa. Nah, untuk perempuan itu terdapat larangan untuk menambahi atau menyambung rambut. Terdapat larangan menyambung rambut. Ya, manakala rambut perempuan ditambahi, diikati atau disambung dengan, terutama kalau disambung dengan rambut yang lain. Sebagian ulama bahkan mengatakan semuanya penyambung, baik itu sekedar pita-pita atau yang lainnya. Tentang yang terlarang berkenaan dengan menyambung rambut. Bagi perempuan ada yang mengkhususkannya, ini terlarang jika itu ya sambungannya adalah rambut. Sebagian lagi semuanya. Demikian juga di sini ada jenggotnya kemudian ditambahi apa, diikati apa ya, supaya tambah panjang. Supaya ada klewer-klewernya. Kemudian demikian juga termasuk hal yang dilarang berkenaan dengan jenggot adalah wa'akduha, mengucirnya. Jenggotnya dikucir, dipintal. Karena tiru-tiru artis siapa. Ya. Jenggotnya dipintal, dikucir. Maka ini diantara hal yang terlarang berkenaan dengan jenggot. Demikian juga di antara hal yang terlarang adalah wahal kuha, kemudian mengerok habis jenggot. Nah, kemudian berkenaan dengan sunan fitrah, terdapat ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk potong kuku dan yang lainnya tidak boleh lebih dari 40 hari. Terdapat hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan waktu untuk kami untuk menggunting kumis, untuk potong kuku, untuk mencabut bulu ketiak, untuk mengerok bulu kemaluan. Untuk empat hal ini itu sudah diberi ketentuan Allah tutraqa aktsar min arba'ina laitan. Tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari 40 malam. Sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita simpulkan dari hadis ini, ya, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya yang Nabi ajarkan sikap terhadap jenggot itu berbeda dengan sikap terhadap kumis. Kalau jenggot diperintahkan untuk dibiarkan, sedangkan kumis diperintahkan untuk dipotong dan dipangkas. Kemudian kita masuk pada bab baru, yaitu bab tentang masalah zakat. Ya, berkenaan dengan zakat, maka zakat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan sejumlah harta tertentu, tidak semua harta kena zakat. Harta tertentu ya, menyerahkan kadar tertentu jumlahnya, ada ketentuannya 2,5% atau yang lain dari harta tertentu, tidak semua harta. Kemudian harta dengan kadar tertentu ini akan diserahkan kepada pihak-pihak tertentu yang telah Allah atur. Dan zakat itu diwajibkan atas orang yang sudah memiliki nisab. Maka ada istilah dalam zakat yang disebut dengan nisab, yaitu kadar minimal kena zakat. Ya, demikian juga ada istilah nisab untuk hukum potong tangan. Ya, kasus kejahatan mencuri itu baru kena potong tangan manakala sudah memenuhi nisab, kadar minimal untuk bisa kena hukum potong tangan. Ya, kalau nisab kasus pencurian baru kena potong tangan itu manakala nilai yang dicuri 1/4 dinar. Ini 1 dinar itu 4,25 gram. Sehingga 1/4-nya kurang lebih 1 gram. Ini 1 gram ya kita kurang lebih kita katakan 500-an ribu itu baru kena potong tangan. Jadi kalau nyuri ayam 1 harga 200 ribu, nah belum ya belum dia belum kena hukum potong tangan. Jadi kalau nyuri kambing 1 harga 2 juta atau 2,5 juta ya berarti sudah masuk nisab. Maka untuk zakat juga kemudian ada istilah nisab, yaitu kadar minimal kena zakat. Dan secara umum baru kemudian ada kewajiban zakat setelah nisab tadi berjalan selama 1 tahun. Ya, tentang zakat, di bab zakat ini dibawakan sejumlah ayat oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimu sholata wa atu zakah wa ka'u ma'ar raki'in. Tegakkan sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, namun menegakkan sholat. Salah satu penjelasan tentang masalah ini, seorang itu dikatakan menegakkan sholat manakala melakukan atau ada pada dirinya 3 hal. Yang pertama, mengerjakan sholat pada waktunya. Maka orang yang mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir, tidaklah dikatakan menegakkan sholat. Sholat subuh, namun matahari sudah terbit. Sholat asar, namun matahari sudah tenggelam. Sholat maghrib, namun sudah terdengar adzan isya, padahal tidak boleh jamak. Ya, karena tidak punya alasan untuk jamak. Maka orang ini tidak menegakkan sholat. Kemudian yang kedua, orang itu dikatakan menegakkan sholat manakala tidak bolong-bolong. Kalau kadang sholat, kadang tidak sholat. Pas sibuk tidak sholat. Kalau longgar, sholat. maka tidak menyempatkan diri untuk sholat, namun menunggu kalau sempat sholat. Maka ini bukanlah, ya, secara umum kita bisa nilai dia mengerjakan sholat, namun dia bukanlah tergolong orang yang menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga, ya, seorang itu dikatakan menegakkan sholat, manakala mengerjakan sholat sebagaimana yang dituntunkan. Syarat-syaratnya dipenuhi, rukun sholatnya dikerjakan, hal yang harus, hal-hal yang wajib dalam sholat tidak ketinggalan, atau bahkan lebih dari itu, ya, penyempurna sholat dan sunah-sunah sholat dikerjakan. Wa'atu zakat, dan bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, rukuklah orang, bersama orang-orang rukuk, artinya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Maka ayat ini dalil menunjukkan betapa besarnya kedudukan zakat, karena zakat digandengkan dengan menegakkan sholat, padahal sholat adalah amal atau rukun Islam yang paling utama setelah tauhid, setelah dua kalimat syahadat. Dan digandengkannya menegakkan sholat dengan membayar zakat itu mengisyaratkan, mengisyaratkan bahwasanya muslim yang baik itu bukan hanya yang memperhatikan hak Allah, tergambar dari menegakkan sholat. Namun seorang muslim yang baik adalah orang yang peduli dengan sesama, peduli dengan tetangga kiri kanannya yang miskin dan papa. Ini diisyaratkan dengan membayar zakat. Ya, maka digandengkannya menegakkan sholat dengan membayar zakat untuk menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berupaya memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia dengan peduli. Memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rajin dan sungguh-sungguh beribadah, ya, dan menegakkan hubungannya dengan sesama manusia dengan memiliki kepedulian dan kepekaan sosial. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dari surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha, tidaklah mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tidaklah mereka diperintahkan dalam kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan, termasuk diantaranya dalam Al-Quran, kecuali supaya menyembah Allah. Maka semua syariat, semua rasul mengajarkan untuk menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Hunafa, menjadi orang-orang yang berpihak, berpihak kepada kebenaran, kepada kebaikan, pada tauhid. Wa yuqimu sholata, dan menegakkan sholat, membayar zakat, itulah agama yang lurus. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahasanya Yahudi dan Nasrani, dalam syariat Yahudi dan Nasrani sudah ada syariat sholat dan zakat. Karena ayat ini menceritakan tentang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, bahasanya mereka diperintahkan untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Dan kenapa menegakkan sholat dan bayar zakat itu seringkali digandengkan? Ada yang menjelaskan di sini, dia adalah dua ibadah yang siapa yang menegakkannya, maka bisa dipastikan dia menegakkan semua syariat agama. Karena ketika sholat itu tegak, maka ya, sholat yang tegak itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan tadi membayar zakat adalah simbol atau kemudian menggambarkan besarnya kepedulian terhadap sesama, besarnya kepedulian kepada tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, yaitu agama yang mengajarkan untuk ikhlas, ibadah hanya murni untuk Allah alias tauhid, menegakkan sholat dan zakat. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di awal bab ini adalah ayat di surat At-Taubah ayat yang ke-103. Allah katakan khudz min amwalihim shadaqatan tahiruhum wa tuzakkihim biha. Allah perintahkan kepada nabinya. Demikian juga kepada para penguasa. Maka ayat ini ditujukan kepada para penguasa. Penguasa yang baik, yang sejalan dengan aturan Islam, dia punya kepedulian terhadap zakat. Dan dialah yang punya hak untuk mengambil secara paksa zakat dari orang-orang yang wajib zakat, kemudian disalurkan sebagaimana yang Allah perintahkan. Khudz min amwalihim, ambillah. Bukan hanya sekedar menunggu, pasif menunggu kalau ada yang mau bayar. Non ambillah min amwalihim, dari sebagian harta mereka, bukan semua harta mereka, non sebagian saja. Sedekahan, ambillah sedekah yaitu zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang zakat dan sedekah ini, sedekah harta ini bisa membersihkan dan mencucikan mereka. Nah, kemudian hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, hadis yang pertama di bab ini, Imam Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis yang ketiga di Arba'in Nawawiyah, itu hadis tentang rukun Islam dari sahabat Ibnu Umar radhiallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah. Dan syahadat bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Menegakkan salat, membayar zakat, berhaji ke Ka'bah, dan puasa di bulan Ramadan. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis dari sahabat Ibnu Umar. Yang hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang agung, merupakan salah satu kaidah Islam. Karena dengan membaca hadis ini kita mengetahui dan mengenal agama dan tiang yang pokok dari agama. Maka Nabi katakan bahasanya Islam dibangun di atas lima tiang. Maka lima ini baru tiang-tiangnya Islam, bukan keseluruhan Islam. Ini karena tiang itu perlu untuk jadi bangunan yang sempurna, perlu tembok, perlu atap, dan yang lainnya. Ya, maka hadis ini mengatakan bahasanya lima ini adalah tiangnya Islam, bukan Islam seluruhnya. Ada banyak ajaran Islam yang tidak termasuk dalam hadis ini. Ajaran Islam tentang akhlak mulia, tentang perintah untuk berakhlak mulia, dan menjaga akhlak yang tercela, perintah untuk berbakti kepada orang tua, baik dengan tetangga, tidak ada di sini. Demikian juga jihad, perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada di sini. Maka hadis ini tidak membicarakan tentang keseluruhan Islam, hanya membahas tentang hal yang pokok dan yang mendasar dalam ajaran Islam. Maka orang yang mengamalkan lima rukun Islam, belumlah semata-mata cuma itu, dan yang lainnya, ajaran Islam yang lain tidak dilakukan, tentu tidaklah kita sebut dia orang yang mengamalkan seluruh Islam. Dan dia mengamalkan hal-hal yang pokok dalam ajaran Islam. Maka jika lima rukun Islam itu tidak sama dengan Islam. Jika lima rukun Islam itu belumlah sama dengan Islam. maka lebih-lebih lagi jika cuma salah satu rukun Islam. Apalagi cuma salah satu rukun Islam, maka dia belumlah Islam seluruhnya. Oleh karena itu otak-atik sebagian orang yang memaknai Islam itu cuma sekedar 5 sholat. Karena Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Maka ini satu hal yang tidak benar. Kenapa tidak benar secara makna? Karena sholat itu belumlah Islam seluruhnya. Jangankan sholat, 5 rukun Islam, 5 rukun Islam itulah belum Islam seluruhnya. Belum Islam seluruhnya, namun sebagian atau hal-hal yang pokok, hal-hal yang dasar, hal-hal yang urgen dalam Islam. Itu 5 rukun Islam, sebagian namanya rukun. Rukun itu makna asalnya dalam bahasa Arab artinya sisi yang kuat. Sisi bangunan yang kuat. Sisi bangunan yang kuat itu apa? Ya, tiangnya. Atau kalau sekarang ya tempat cornya, pojok-pojok atau bagian-bagian tertentu yang dicor itu sisi kuatnya. Yang lainnya bukan sisi kuat. Maka sebagaimana namanya rukun Islam, maka dia rukun yang artinya adalah sisi yang kuat dari satu bangunan. Bukan seluruh bangunan Islam. Jika 5 rukun Islam itu belum sama dengan Islam seluruhnya, maka apalagi cuma sholat. Ditambah Islam kemudian dimaknai isya subuh ini kan juga ngoyoworo. Karena isya itu ain bukan hamzah. Kalau di Islam itu kan hamzah. Terus setelah kemudian subuh itu pakai sot. Kalau Islam itu kan S-nya pakai sin. Kemudian duhur itu kan pakai dhok, bukan pakai lam, luhur. Kalau Islam itu kan pakai lam. Islam pakai lam. Padahal duhur itu zuhurun, pakai dhok. Kemudian asar itu pakai ain. Kalau Islam itu kan hanya hamzah. Islam. Sehingga yang nyambung itu cuma mimnya saja, cuma M-nya saja. Maghrib itu mim dan Islam itu M-nya itu mim. Namun yang depan salah semua. Yang depan salah semua. Sehingga itu otak gatik yang tidak gatuk. Otak gatik yang tidak gatuk. Kalau gatuk ya harusnya sesuai ain, dho-nya dan seterusnya. Maka ini adalah hal-hal yang pokok dalam Islam dan bukanlah keseluruhan Islam. Sehingga hadis ini bisa kita katakan penjelas untuk hadis Jibril. Kalau di hadis Jibril itu terdapat kesan 5 hal ini adalah keseluruhan Islam. Karena Jibril bertanya, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi katakan al-Islam antasyada alla ilaha illallah dan seterusnya. Maka di hadis Jibril itu terdapat kesan kalau 5 ini adalah keseluruhan Islam. Maka kita katakan hadis Ibnu Umar yang merupakan hadis yang ketiga di Arba'in Nawawiyah itu menjelaskan hadis yang kedua, hadis Jibril di Arba'in Nawawiyah. Maka yang dimaksud dengan Islam itu adalah antasyada ilaha illallah dan seterusnya adalah tiang-tiang pokoknya Islam dan bukan Islam seluruhnya. Kemudian hadis ini adalah bantahan sederhana namun mematikan untuk orang-orang liberal atau orang yang mengatakan dirinya punya paham Islam liberal. Yang ini adalah sebenarnya menyatukan nama Islam liberal itu sendiri, itu menyatukan air sama minyak. Karena Islam itu sebagaimana namanya, kepatuhan dan ketundukan. liberal itu artinya bebas dan semaunya sendiri. Nah, ini kan kebalik, maka liberal itu kan kebalikan Islam. Islam itu pasrah dan patuh. Nah, Islam itu pasrah dan patuh, liberal itu bebas sak karepe. Nah, ini bebas sak karepe. Mau kumpul kebo dikasih nama milkul yamin atau kemudian yang lainnya, ya sak karepe. Nah, karena liberal. Ini karena liberal, semaunya. Nah ini kan kalau digandeng dengan Islam itu kan sama dengan minyak air. Air minyak, air tidak bisa kumpul dengan minyak, minyak tidak bisa kumpul dengan air. Islam itu berarti patuh dan tunduk, enggak neko-neko, manut-manut. Kemudian dipasangkan dengan liberal, liberal artinya bebas semaunya. Ini, maka ini satu hal yang namanya sendiri sudah masalah. Dan mereka punya, orang-orang liberal ini punya pemahaman bahasanya Islam itu bukanlah agama formal. Nama agama formal. Islam itu sikap pasrah kepada Tuhannya masing-masing. Maka mereka kemudian bikin istilah ada Nasrani tapi Muslim. Buddhis namun Muslim. Asalkan Nasrani itu Nasrani taat, rajin ke gereja, patuh sama ajarannya. Nah itu Nasrani tapi Muslim. Buddhis namun Muslim. Pengikut agama Buddha namun orangnya mituhu, orangnya taat, orangnya ini. Nah dia Muslim. Karena Islam itu sikap pasrah kepada Tuhannya masing-masing. Bukan nama formal dan nama kelembagaan untuk satu agama tertentu. Ya pokoknya ya ngomong ngalur ngidul, ya, intinya seperti itu. Ya, nanti bisa dikasih bumbu, ya, bumbunya ya boleh jadi nampaknya indah atau apa, gitu, otak-atik, gatuknya. Yang itu teranggap gatuk menurut orang yang tidak tahu, tidak cermat dan tidak berilmu. Dan berbusa-busa ngomong bahasanya agak Islam itu adalah kepasrahan, sebagaimana yang digembar-gemborkan kalau di tempat kita oleh Nukholis Majid. Islam itu sekedar sikap pasrah dan bukan nama formal satu lembaga. Dan dia berbusa-busa ngomong masalah ini. Ternyata sanggahannya enggak usah jauh-jauh, cukup Arba'in Nawawiyah. Cukup Arba'in Nawawiyah. Mas Nian ngomong berbusa-busa macam-macam, ngutip ayat macam-macam tentang apa itu makna Islam. Tolong jelaskan, kalau saya gampang saja, tolong jelaskan hadis ketiga di Arba'in Nawawiyah. Apakah kemudian di situ Islam bisa dimaknai dengan nama, apakah kemudian sikap pasrah dengan Tuhannya masing-masing cocok nyambung ataukah tidak? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bunyal Islam mu'ala khomsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Mau diartikan sikap pasrah sama Tuhannya masing-masing itu harus memenuhi lima kriteria utama. Sahadat dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak jadi Nasrani nanti. Nanti enggak jadi Nasrani, enggak jadi Buddhis, enggak jadi Hindu dan seterusnya. Malaikat sahadat, yang sahadat ini bukan hanya ucapan lisan namun harus menuntut amal. Maka hadis ini dalil menunjukkan bahasanya Islam itu nama formal sebuah agama. Tidak bisa dimaknai kecuali itu. Kalau nanti kemudian bikin istilah Nasrani Muslim, Hindu Muslim, Buddha Muslim, Konghucu Muslim, coba bawa ke sini. Masuk? Tidak masuk. Tidak masuk. Maka hadis ini dalil menunjukkan bahasanya Islam itu adalah Islam. Islam itu adalah nama formal satu agama. Nanti karena Islam itu punya kriteria utama syahadat la ilaha illallah, menegakkan salat, bayar zakat, haji ke Ka'bah dan puasa Ramadan. Nah, tanpa itu maka bukan Islam. Ya, maka di sini dalil bahasanya Islam itu nama formal sebuah lembaga agama dan bukan sekedar sikap pasrah pada Tuhannya masing-masing apapun agama formalnya. Ya, maka Nabi katakan Islam dibangun di atas lima perkara, itu lima tiang. Maka dalam hadis ini Nabi gambarkan Islam itu sebagaimana tenda. Ya, sebagaimana tenda militer, tenda tentara yang tegak di atas lima tiang. Ada tiang tengah, kemudian ada empat tiang kiri dan kanan. Ya, maka tiang tengahnya adalah syahadat. Maka dia adalah tiang tengah tenda tersebut. Sedangkan empat rukun Islam yang lain adalah penopang, kemudian tiang-tiang tambahan yang empat, yang ada di empat sisi. Kemudian Nabi sampaikan lima tiang tersebut, pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Yang syahadat adalah pengakuan dan ikrar bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan mengikrarkan bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maka syahadat kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas dua rukun. Syahadat Muhammad Rasulullah itu punya dua rukun. Rukun yang pertama meyakini kalau beliau adalah hamba Allah. Bukan Tuhan, bukan setengah Tuhan, bukan titisan Tuhan. Dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamba Allah menunjukkan kalau dia adalah seorang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia hamba Allah berarti tidak boleh disembah. Tidak boleh menyembah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa itu minta sama Allah, tidak boleh minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang kedua adalah wa rasuluhu. Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahasanya beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya manusia mulia. Maka di rukun pertama kita meyakini kemanusiaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia sebagaimana umumnya manusia, yang menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada dasarnya sifat-sifat manusia, keadaan manusia ada pada diri beliau. Maka siapa yang mengatakan beliau itu tidak sebagaimana wajarnya manusia, dia wajib mendatangkan dalil. Karena dalil dalam hal ini hadis ini tegas menunjukkan kalau beliau adalah manusia sebagaimana wajarnya manusia. Maka siapa yang mengatakan bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tercipta dari cahaya. Ya, bukan tercipta dari air mani bapak dan ibunya. Tercipta dari cahaya yang disebut dengan sebutan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ada istilah akidah Nur Muhammad. Ya, akidah Nur Muhammad itu artinya keyakinan bahasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tercipta dari air mani ayahnya. Dia tercipta dari satu cahaya yang disebut dengan cahaya Muhammad. Ya, bahkan di hadis palsu yang menjadi dasar keyakinan ini dikatakan bahasanya laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Nur Muhammad, maka tidak kuciptakan jagat raya. Akidah Nur Muhammad mengatakan bahasanya sebab penciptaan jagat raya adalah Nur Muhammad. Bukan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akidah keyakinan ini keyakinan yang tidak benar karena dasar pijakannya hadis palsu. Hadis palsu yang ya, disebut dengan yang di situ disebutkan ada istilah Nur Muhammad. Ya, kemudian ya, karena beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya beliau bersifat dengan sifat manusia. Siapa yang mengatakan beliau tidak bersifat dengan sifatnya manusia, nah itu yang harus mendatangkan dalil kalau beliau punya kondisi istimewa begini-begini. Jika tidak ada dalil yang mendukung, maka wajib kita yakini yang benar, beliau adalah sebagaimana wajarnya manusia sebagai manusia. Maka ada orang yang berkeyakinan bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika berjalan di tengah matahari, maka beliau tidak punya bayang-bayang. Ini turunan dari akidah Nur Muhammad. Nur Muhammad, beliau tercipta dari cahaya. Cahaya ketemu cahaya tidak menghasilkan bayang-bayang. Ini cahaya ketemu dengan cahaya, ini maka badan beliau itu Nur Muhammad, cahaya ketemu dengan cahaya matahari, cahaya ketemu cahaya, maka tidak akan terjadi bayang-bayang. Maka beliau itu tidak punya bayang-bayang. Beliau tidak punya bayang-bayang. Maka kalau berdasarkan hal ini, maka diyakini bahasanya Nabi itu bercahaya secara fisik. Diyakini Nabi itu bercahaya secara fisik. Dan itu satu hal yang tidak benar. Yang dimaksud bahasanya Nabi itu wajahnya seperti rembulan, itu bukan berarti kemudian betul-betul meluarkan sinar seperti rembulan. Ini sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya mengatakan, ya, kubandingkan wajah Nabi dengan purnama dan lebih indah wajah Nabi. Ketika itu malam hari, sahabat Anas bin Malik ini mengatakan ketika itu malam hari dan ada purnama. Maka dilakukanlah studi komparatif antara purnama dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini mengatakan, saya bandingkan wajah Nabi dengan purnama, ternyata lebih bercahaya, lebih cakep, lebih cantik wajah Nabi daripada purnama, rembulan saat purnama. Dan atau sahabat yang lain yang mengatakan Nabi itu bercahaya. Maka bercahaya di sini artinya bersinar-sinar, berseri-seri, sehingga kita katakan nampak bercahaya. Bukan kemudian badan Nabi itu bercahaya secara fisik. Kalau badan Nabi itu bercahaya secara fisik atau wajah Nabi itu bercahaya secara fisik, maka Ibunda Aisyah ketika kehilangan Nabi itu tidak perlu cari. Tidak perlu meraba-raba. Karena ketika itu rumah itu gelap, tidak ada rumah beliau gelap, tidak ada lampu. Maka tadi Nabi itu tidur di sampingnya, kemudian tiba-tiba di tengah malam beliau bangun. Ya kok kemudian Nabi tidak ada di sampingnya, akhirnya gagap-gagap. Nah, ini suami saya kemana? Ini suami saya kemana? Pikirannya sudah kemudian macam-macam. Oh, ke rumah istri yang lainnya. Nih, kemudian gagap-gagap akhirnya ketemu tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tumit itu posisinya posisi Nabi sedang sujud. Maka ketemu. Oh, ini Nabi sedang sholat ternyata, sedang sujud ternyata. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, saya berada di satu lembah dan Nabi ada di lembah yang lain. Maksudnya Ibunda Aisyah itu sudah pikirannya sudah macam-macam. Wah, ini ke rumah istri yang lainnya, ninggalkan saya. Padahal ternyata Nabi sedang dan asik dengan ibadahnya, dengan sujudnya. Nah, kalau badan Nabi itu bercahaya sehingga ketika Nabi berjalan di tengah terik sinar matahari, maka tidak punya bayang-bayang karena cahaya berjumpa dengan cahaya. Maka ketika Ibunda Aisyah itu kehilangan Nabi, tidak perlu gagap-gagap. Tinggal melek. Kan rumah Ibunda Aisyah ini gelap, tidak ada lampu. Tinggal melek, kan ada sumber cahaya. Kan ada sumber cahaya terang, katanya badan Nabi bercahaya secara fisik. sudah melek gitu, oh, ada sumber cahaya, ditengok, di situ Nabi kan. Di situ Nabi tidak perlu gagap-gagap. Ketika Nabi pakai proses gagap, ketika Ibunda Aisyah pakai proses gagap-gagap untuk menemukan Nabi, maka ini menunjukkan kalau fisik Nabi itu tidak bercahaya secara, badan Nabi itu tidak bercahaya secara fisik. Tidak bercahaya secara fisik. Ya, maka kemudian dan hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang lainnya, maka pada dasarnya Nabi itu bersifat dengan sifat manusia. Siapa yang mengatakan tidak, maka wajib mendatangkan dalil. Jika tidak ada dalil yang kuat yang mendukung hal tersebut, maka kita tidak bisa dan tidak boleh meyakini seperti itu. Semisal ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau Nabi itu kencing lalu langsung dihisap oleh tanah sehingga tempat kencingnya itu kering. Tempat kencingnya, kencing di tanah itu kering. Ini tidak basah karena air kencing Nabi. Begitu kena tanah langsung dilesep. Langsung dilesep. Sehingga tempat kencingnya Nabi itu kering. Maka ini tentu satu hal yang tidak sebagaimana wajarnya manusia. Jika maka keyakinan semacam ini harus memiliki dasar. Dasar yang kuat, dan tidak ada dasar yang kuat untuk masalah ini. Kalau tidak ada dasar yang kuat, maka kembali kepada abduhu. Dia adalah hamba. Dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana umumnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Ya, jika kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh orang ini bahasanya kencing Nabi itu langsung meresap, maka tentu tidaklah termasuk yang Nabi lakukan ketika beliau mandi, menyingkir ke tempat yang kering untuk basuh kaki di akhir mandinya. Maka Nabi mandi di satu tempat, kemudian untuk basuh kakinya Nabi cari tempat yang kering. Karena khawatir masih kemudian bernajis. Jika demikian, jika yang terjadi adalah sebagaimana keyakinan sebagian orang, kalau kencing Nabi itu langsung meresap, tentu tidak perlu seperti itu. Sudah langsung dilesep semua kok. Tidak perlu ada geser-geser dan pindah-pindah. Ya, kemudian maka ini berkenaan dengan beliau sebagai hamba. Kemudian beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya rukun kedua. Meyakini bahasa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya manusia yang mulia. Manusia yang mendapatkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau rasul, maka perkataannya tidak boleh sebagaimana disikapi sebagaimana perkataan teman sendiri. Kalau teman sendiri diayali boleh. Teman sendiri, ini saya enggak setuju dengan omonganmu itu. Ini saya enggak setuju dengan omonganmu. Itu enggak apa-apa kalau teman sendiri. Karena teman itu ngomongnya enggak pakai, ya cuma sekedar pendapatnya, sekedar pikirannya. Lain hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sikap bagi seorang muslim terhadap apa yang Nabi katakan kecuali sami'na wa ata'na. Ya, kemudian berkenaan dengan rukun syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rukun ini isinya dua. Isinya dua namun dijadikan satu. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad hamba Allah dan utusannya. Itu kan isinya dua. Isinya dua namun dijadikan satu. Kenapa tidak disendirikan sehingga rukun Islam ada enam? Kenapa ini dua kalimat ini dijadikan sebagai satu kesatuan? Ini maka ada dua penjelasan untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama, dua kalimat ini dijadikan sebagai satu poin untuk mengisyaratkan syarat diterimanya amal. Karena la ilaha illallah itu turunannya adalah ibadah ikhlas karena Allah. Ibadah ikhlas karena Allah, bukan yang karena lainnya. Syahadat Muhammad hamba Allah dan utusannya, terutama Muhammad adalah utusan Allah, itu turunannya adalah beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ngarang-ngarang sendiri. Maka dua kalimat ini jadikan satu untuk mengisyaratkan bahwasanya semua ibadah yang kita lakukan, mulai dari rukun Islam yang kedua, sholat dan seterusnya dan yang lainnya, itu harus memenuhi dua syarat diterimanya amal yang diisyaratkan dalam poin pertama dari lima rukun Islam. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya rukun Islam setelahnya, sholat, puasa, zakat, semuanya harus mengacu pada rukun Islam yang pertama. La ilaha illallah menghasilkan ikhlas, Muhammad Rasulullah menghasilkan ittiba. Beribadah sesuai dengan tuntunan, contoh, dan tidak bikin-bikin sendiri. Kemudian penjelasan yang kedua, dua kalimat ini dijadikan satu karena hakikat sang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya mubaligh. Hakikatnya adalah penyampai. Hakikatnya penyampai. Cuma menyampaikan apa yang menjadi mandat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak nambahi, tidak ngurangi. Jika demikian, maka hakikatnya beliau itu syahadat Muhammad Rasulullah ya sama dengan la ilaha illallah. Karena beliau bukanlah manusia yang punya otoritas untuk menetapkan hukum. Otoritas menetapkan hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan posisi beliau sekadar penyampai. Itu rahasia dibalik kenapa dua kalimat dijadikan satu poin. Kemudian menegakkan sholat, tadi telah kita bahas. Kapan seorang itu dikatakan menegakkan sholat. Kemudian membayar zakat. Kemudian berhaji ke Al-Bait, ke Ka'bah. Dan puasa Ramadan. Dan ini semua adalah rukun Islam. Dan rukun Islam itu semuanya hukumnya wajib. Tidak ada rukun Islam yang hukumnya sunnah. Ini semua rukun Islam adalah wajib. Dan kewajiban yang datang dari Allah yang statusnya jadi rukun Islam itu berbeda dengan wajib yang tidak jadi rukun Islam. Wajib dan dia rukun Islam itu punya kedudukan yang tinggi atau sangat tinggi dibandingkan wajib yang tidak jadi rukun Islam. Dan wajib yang jadi rukun Islam itu semuanya adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang diperselisihkan. Oleh karena itu, bayar zakat yang merupakan rukun Islam adalah zakat harta dan bukan zakat fitrah. Karena zakat fitrah, wajibnya zakat fitrah adalah pendapat mayoritas para ulama dan bukan kesepakatan seluruh ulama. Adapun zakat mal, zakat harta itu jadi kesepakatan seluruh para ulama. Kemudian hal-hal yang wajib dalam rukun Islam ini empat. Rukun Islam selain tauhid, selain dua kalimat syahadat, itu disebut wajibnya karena hak Islam. Wajibnya karena hak Islam. Sedangkan wajib-wajib yang lainnya selain yang ada di rukun Islam, itu wajibnya bukan karena hak Islam. Jadi kenapa sholat? Ya, karena Anda muslim. Karena kita muslim. Kenapa bayar zakat? Karena kita muslim. Adapun kewajiban yang lainnya adalah karena faktor lainnya. Kenapa kita mengerjakan puasa kafarah? Karena kita melakukan pelanggaran. Karena kita melakukan pelanggaran. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena kita muslim. Kenapa kita bayar puasa kafarah? Karena kita melakukan pelanggaran dan kita ingin menghapus pelanggaran, dosa pelanggaran yang terjadi. Maka wajibnya puasa kafarah itu karena sebab yang lain, bukan karena hak Islam.